semangat perwira, rela berkorban demi agama. Kau jadi taruhan berjuta pemuda yang bahkan dinobat sebagai syuhada. Itulah janji pencipta yang esa. Engkaulah bidadari dalam syurga, bersemayam di mahligai bahagia. Anggun gayamu wahai seorang putri, indahnya wajah bermandi seni. Satu wacana buatmu bernama wanita. Kekasih.